Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biiznillah esok hari kita akan memulai pelajaran kita mempelajari dasar-dasar agama Islam yang kita kaji melalui kitab Ad-Durusu Al-Muhimmah li'ammatil ummah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Islam, mempelajari ilmu yang mulia ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Antum semua bergabung dan memiliki niat untuk mempelajari agama Islam ini, itu Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat bagi antum satu kebaikan. Karena seorang muslim apabila dia berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya menjadi satu kebaikan bagi dia walaupun dia belum melakukannya. Maka bukanlah sebuah kebetulan jika antum sekarang berada di grup ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan grup ini sebagai wasilah bagi kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan. Ya, di sini para ulama mengatakan apa saja perjalanan itu. Baik kita duduk mendengarkan, mencatat, menyimak, memahami, baik dari online maupun bermajlis langsung, maka itu sudah termasuk jalan menuntut ilmu. Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah, sesungguhnya kita sedang berada di antara jalan, yang sedang berada di jalan di antara jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, mungkin kita juga tidak saling mengenal, akan tetapi mudah-mudahan dengan wasilah ya dalam grup di mana kita mempelajari agama Allah, walau kita tidak pernah bersua, walaupun kita tidak pernah bertatap muka, walaupun kita tidak mengenal satu sama lainnya, tetapi harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya bersama para nabi dan rasul wasyuhada wassalihin. Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, bersungguh-sungguhlah dalam mempelajari agama Allah ini, karena inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan janganlah berputus asa dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, karena sesungguhnya keistiqomahan merupakan nikmat dan rizki Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada semua orang. Ya, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, agar istiqomah dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya beristiqomah dalam mengerjakan kebaikan sampai kita berjumpa dengan Nabi SAW di telaganya dan berjumpa dengan Nabi SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pemateri Mumu Mukhtaruddin mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya talibal ilmi fi hadhihi al-majmu'ah al-mubarakah. Nas'alullah an yanfa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ilmi an-nafi wa min al-barakah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.